betul sekali. Enak, enak. Enak, enak, enak, enak, enak. Thank you.

buat apa aja? Masya Allah. Kemana? kenapa? Anggur buah duren. Bago larang antiku. Larang gak duren karo anggur. Thank you. Thank you. Thank you. resiko, jangan suka melamun. Melamun itu tiada gunanya. Wahai kasihku, jangan suka melamun. Melamun itu tiada gunanya. Sedangkan aku rindu kepadamu, apa kamu rindu kepadaku? Sedangkan aku cinta kepadamu, apa kamu sudah punya yang baru? Jangan bimbang dan jangan ragu, pasti jadi denganku. Tabahkan hatimu, jangan sampai tergoda. Percayalah sayang kepadaku, percayalah sayang kepadaku. Wahai kasihku, jangan suka melamun. Melamun itu tidak gunanya. Wahai kasihku, jangan suka melamun. Melamun itu tiada gunanya. Mengapa kau tidak percaya telah tiba janjiku? Karena memang aku sangat menyayangi dirimu. Mengapa kau tidak percaya akan sumpah janjiku? Menyayangi dirimu. Sabarlah kau, jangan sampai tergoda. Sabarlah kau, jangan sampai tergoda. Oh kasihan, wahai kasihku, jangan suka melamun. Melamun itu beberapa permodalan sampai yes. Mengapa kau tidak percaya telah tiba janjiku? Karena memang aku sangat menyayangi diri. Tidak percaya telah tiba janjiku, karena memang aku sangat menyayangi dirimu. Sabarlah kau, jangan sampai cari lagi. Sabarlah suka melamun. Melamun itu tiada gunanya. Wahai kasihku, jangan suka melamun. Melamun itu tiada gunanya. Ingin berwira swasta modal. Satu betul. si Bung Haji Sengon. Sungguh nasibku malang. Satu buah lagu masih dibikiskan buat semuanya dan juga buat Bapak Sebagai.